Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asfafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awak itu ini nggih sering pengen ngerti nek gone perkara sing mestine apik ora ngerti. Tetep ora kabeh perkara niku awake dhewe apik ngerti mboten. Enek beberapa hal sing justru sing apik kula jenengan iki ora ngerti. Pengerti Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih ngoten biasane yo terus nggih ora bisa ngerti utawa ora bijono. Kula wangsuli. Kula jenengan iki pancen seneng kepengin ngerti hal-hal sing aneh-aneh ya terjadi hotel model. Lah enek perkara niku sing pancen awake dhewe niki ora kuat ngerti. Artinya orang kuat ngerti, aku dikongkong ngerti, dipaksa ngerti, orang iso. Masalah roh. Apa itu roh itu? Alai dewe, angel akan ngerti. Mula Allah langsung jawab, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma'uditu minal ilmi illa qalila. Artinya ilmu yang kita dua ini, orang ngerteni, hakikate roh mboten kuat kanggo alat kanggo memahami apa to sing jeneng roh iki mboten kuat. Lah enek perkara niku sing mungkin awake dhewe mungkin ngerti cuma apa to gawene ngerti kowe iku lho katen. Nek iki termasuk lelakon kadar iki Allah Subhanahu wa taala nek jawab lak ngoten. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf shahr. Allah ngendikno. Wa ma adraka. Kowe ngerti apa to lailatul qadar? Lho mestine nek pitakon iki nganggo ma ma itu jawabnya mestinya merangno mahya atau hakikat. Hakikatnya apa to Lailatul Qadar itu? Ngoten cara pondokan gitu nggih. Ribama adraka ma Lailatul Qadar hakikate jane Lailatul Qadar itu apa to? Ngono jane niku. Ning jawabnya kok Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ora kok dijawabno hakikate Lailatul Qadar tapi diterangno Lailatul Qadar iku luwih apik katimbang 1000 bulan. Maknane awake dhewe ora usah perlu ngerti, ora usah takon, lan yo mungkin ora enek saejae ngerti apa to hakikate Lailatul Qadar. Sebab awake dhewe bakas bengi wae saewan. Sehingga niki nimbulno hal-hal sing dawa ngoten panjang. Di daerah MPE sehingga kadang-kadang mau bahas itu tak lali orang lakon Lailatul Qadar terus dia enggak ada orang usah ngunang-ngun pokoknya yang penting Lailatul Qadar itu ada fadilah, ada keutaman yang kurang luwe yang pasti, yang posisi Lailatul Qadri khairun min alfi sahar lho ini akeh waktu yang bahas Lailatul Qadar. Tapi mbok menawa dhewe urung tau menangi, urung tau oleh fadilah Lailatul Qadar. Iki mbahas apa Lailatul Qadar tapi durung tau ngrasakno utawa nemoni Lailatul Qadar. Iki kathah gitu. Mbok menawa akeh di antara kita wong sing ngerti apa iku sehat, tapi awake dhewe lara. Jadi sing mesti ora usah ngerti apa sehat gak masalah, ben awake sehat ngono. Iku luwe enak, ngoten kurang luwe ae niki. Dadah. Nek ana wong takon, Lailatul Qadar ku apa piye anu? Niki kula pribadi kon jawab anu kok wegah. Lha apa? Lho Quran dhewe ngono nek jawab to. Bama adraka ma Lailatul Qadar kuwi ngerti to? Lailatul Qadar iku apa? Jawabe malah Lailatul Qadri khairun min alfi sahar. Lailatul Qadar iku luwih apik katimbang 1000 wulan. Ora kok dijawab Lailatul Qadar yaiku wengi sing ngene-ngene ngene boten. Mula nggih, nek kula ditakok ya, ya ngono jawabe padha. Lagi zahir ini juga ada isa ya awakmu juga takon lah apa takok butuhnya awak diri isa golek Lailatul Qadar itu luweh luweh utama kata. Nah Lailatul Qadar itu kapan? Saya jelas pokoknya nak bengi Ramadan. Inna Allah asfa arba'atan fi arba'atin Gusti Allah itu nyamarnya perkara papat namanya perkara papat siji Asfar ridahu fi ta'atih Gusti Allah nyamarno ridhani Allah delikno nyempelitno ridhani Allah nggone taat. Jadi wong ku nek saleh ridhani Gusti Allah iku mesti swarga. Tapi ngamal kabeh iku durung mesti dadekno ridhani Gusti Allah. Sing dadekno ridhani Gusti Allah iku ngamal cilik siji, kadang-kadang cilik pisan. Apa pokoke mungkin sing mungkin iku taat. Gak bakal Gusti Allah ridho sebab lakon maksiat. Tapi sing dadek karo ridane Gusti Allah iku lakon taat. Sing endi? Lah iki wallahu a'lam. Niki monggo setuju gak wong monggo gitu nggih. Enak kitab-kitab ngoten. Mulane nek cerita, nek cerita nang Ghazali iku mlebu swarga gara-gara laler gitu nggih. Mang Ghazali tengah-tengah ngarang ana laler nemplek mlencok kok gone kolame. Kita air lalering ngorong, ngombe mangsine niku mau Ghazali ngecakno ora terus diangkat kolame niku tapi dinteni ngantek lalere bar oleh ngombe ciri si ahli kasaf yang dicakno ya mau Ghazali si lebok no swarga goro-goro iku maknane ngaten maknane Imam Ghazali oleh Rizani Gusti Allah iku sedape sedape ya iku mau ayo bagian niku Akhfa ta'atahu ma'rizahu fi ta'atihi maknanya dia hikmahnya apa? Hikmahnya aja nantai wong ku ngepelek no ta'at ngepelek no amal api joko dumeh ngamal sidik wae terus semua aja mergo kadang-kadang ngamal sidik itu mau ngamal sidik itu mau sing jadik no ridhani Gusti Allah nomor loro sih disamar namanya wali ane yaitu bendune Gusti Allah Sukhtullah nanti fi ma'asih nak gane maksiat tapi ada nyepelek na maksiat kadang-kadang kerana maksiat ini sepele uang oleh bendu Gusti Allah nak bisa oleh bendu Gusti Allah harus mesti melibu rokok ngatan kurang luwe jadi ini deh ini deh tujuannya waktu nanti uang itu nyepelek na maksiat itu oleh enak cerita ya ini hadis ya ya Dakhalat imra'atun annar fi hirratin. Anak wong wedok mlebu neraka. Sebab sebab apa? Sebab kucing. Lho maknane piye apa anggere ngombeni kucing ngono? Ya ora, ngombeni uang mesti lu ganjaran luwe akeh. Ora mesti ngono kok. Eh kok ngombeni kucing jare. Nyegah kucing, mlara kucing apa mesti mlebu neraka? Engko dhisik. Wong mlara uang kadang-kadang ora mesti ngono kok. Tapi itu gak ngono piye ya iku pas lepaki bendune Allah ditemplekno digantung ngono kono tegese wong iku nglakoni ngono iku langsung ketemplekan bendune Gusti Allah. Nggih waliane wae, waliane apa jenenge? Rizo iku nek ngene taati Gusti Allah wae. Nggih. Dadi enek lakon cilik. Kadang-kadang dadek merizo, dirizani Gusti Allah, diwali enek lakon cilik. Kadang-kadang jadi lebih bendoli Gusti Allah. Jadi ini dibahas di selanjang cuma deh, kula mboten bahas niki. Terus mana? Wa awal wa wali yahu nggih, wali ne Gusti Allah fi awamil mukminin. Wali ne Gusti Allah iku disimpen, didelikno, dibelesetno, disamarno nang gone kabeh wong Islam. Jadi rata-rata utawa wali iku rata-rata gak ketok. Kabeh wong mukmin iku mungkin jadi wali, kadang tukang becak, kadang kuli, kadang Nggih. Wis pokoke kabeh wong amen mungkin-mungkin mawon kabeh. Kadang sing ketoke dadi wali malah ora. Lah pokok ngene. Tujuane supaya aja nganti wong iku nyepelekno padha-padha wong mukmin. Aja nganti ana wong mukmin terus nyepelekno padha-padha wong mukmin. Sapa ngerti sing mau sepelekne ku wali nek Gusti Allah. Lah termasuk sing di anak malih yaiku napa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disimpen dirahasiakno, diblesekno, didelikno nak gane Ramadan. Jadi nek pengen yakin oleh Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan nganti entek Ramadan ngamal tenanan ya mesti oleh Lailatul Qadar. Nek nganti enek sungi mawon sing boten iki berarti enek kemungkinan lowong songko. Lah paniku lowongan niku wau mungkin pas Lailatul Qadar. Jadi nek kapan awake dhewe kepengin oleh Lailatul Qadar wis pokoke wis gep mulai tanggal 1 sampai tanggal malam 30 wis mesti oleh Lailatul Qadar. Tapi nek kapan ana gotange sithik ya mungkin pas gotange niku pas tunggal Lailatul Qadar. Lah kula sakon niku kula baleni Lailatul Qadar itu termasuk rahasiane Gusti Allah. Yo enek wong sing didohno karo Gusti Allah iki Lailatul Qadar, wong iki Lailatul Qadar iki ya enek. Ning sing didohno Gusti Allah ngono iku biasane ora gelem kandha. Lah yo apike aja kandha pancen. Ya ora oleh terus. Ora kadar kandha-kandha wong-wong. Iki Lailatul Qadar harus sing sregep aja. Terus den mergo iku fadhilah sak utaman sing panjen sing apik dirahasiakno ngoten niku. Yes ben Lailatul Qadar Lailatul Qadar pun dite. Aja dikadak-kadak no wong. Lah, Lailatul Qadar niku no hadis dikandakno sing paling mungkin niku nek nggone napa 10 terakhir sangka Ramadan tegese malam selikur munggah. Sing di terakhir lagi dari hadis sing paling ono harapan niku sing ganjil malam selikur, malam telu likur, malam selawe, malam pitu likur, malam sanga likur. Lah tidak di bahasa seperti yo saewoan sesuatu kok saewoan mergo saiki awake dhewe iki bahasa iki sak donya ya kan. Nek wis bahasa sak donya niki ganjil iki diitung kok Mekah apa dihitung daerah dhewe-dhewe. Niki wis bakas hakikate Lailatul Qadar niki. Wis marai repot padha niki. Dadi malam selikur iku selikur kene apa selikur Mekah apa selikur di repot. Eh wah itu kalau ada lakoni ngono wae gak usah wae wah. Mungkin dibakas itu repot niku. Ini ya terus malam selikur malam pokoknya 10 terakhir jadi itu berarti wajahnya Lailatul Qadar terus ngono wae titik. Oh sudah dibakas gelimet ya dibakas gelimet Lailatul Qadar ini Mekah bareng atau gak bareng terus diukarane wis urusane Gusti Allah ora usah bakas dawa-dawa ana carane mbah piye iku urusane Gusti Allah Subhanahu wa taala sing penting awake dhewe iso oleh ganjarane Lailatul Qadar niku sing penting. Ya terus uang itu nek kapan napa pengen oleh ganjarane Lailatul Qadar niku piye tegese uang sing paling ora lakon paling ora sing dadekno dhewe oleh fadhilah Lailatul Qadar niku piye paling ora jamaah isya. Jadi ini enak uang malam-malam ini terus jamaah isya terus kanti niat besok-besok jamaah subuh itu dhewe wis oleh fadhilah Lailatul Qadar ya senajan fadhilah itu sithik luwih saka iku wis keutamaan sing akeh. Traweh alhamdulillah iso qiyamul lail sempurna alhamdulillah iso darusan iso ngene niku yo keutamaan sing nggih luweh-luweh lho mboten. Kula baleni paling ora jamaah isya karo niat sesuk subuh aku ape jamaah. Iki dhewe berarti wis oleh keutamaan sangka Lailatul Qadar. Syukur ditambahi. Lah tambahane pokoke aman-aman biasa mawon. Yo biasa cuma nang kono dilakoni ngono wae. Kula ngelingno malih ora enek. Ya dinane pun kula ngelingno. Ora enek lakon khusus, salat khusus kanggo Lailatul Qadar. Mboten enten. Nek enek sebagian daerah sing dicek dodro gitu nggih. Dielingno bolak-balik iki sik sik jablek sik diterusno. Terus pundi? Enek salat sing jerene salat kanggo mapak Lailatul Qadar. Tak elingno gak enek niki. Nggih. Tak elingno ora enek ngene iki gak enek, tak bareni gak enek. Nek kapan pancen diniati salat mapak Lailatul Qadar dosa hukume. Lha apa ora sah kok? Dosa gak sah. Lha ibadah sing jare tuntunane jenenge ngawur to ora sah kok. Nglakoni ibadah sing ora sah niku dosa. Nglakoni ibadah sing ora sah niku dosa. Lha nek kapan terus salat biasa terus ndi? Ayo apik-apik wae salat biasa. Lha nek ngoten nggih, diniati salat biasa niku lho biasane wong ku senengane ngrito-ngrito. Nggih to nggih monggo-monggo mawon pancen. Kita ahli sunah wal jamaah niku biasane nek wis enek perkara sing mlaku, ana lakon sing mlaku, terus lakon niku salah, tapi monggo diubah iso dadi bener, itu biasane teorine ahli sunah wal jamaah ora terus di kon leren tapi dibenerno. Nggih to nggih. Ora terus dikon leren, aja ngono gak, tapi terus dibenerno. Kon terus tapi dibenerno niate atau dibenerno carane. Kuatah bentuk-bentuk niku. Lah niki mbok bilih to bu niku. Nggih, mbok bilih to bu niku. Tapi aku kudu jujur, nek wis ngerti ngono ya jujur-jujur sing enak lho. Aja kok masyarakat iku terus dijak bodoh terus. Masyarakat itu dijak goblok terus ampun. Ya bisa dari apa ya enak lah. Pilih sing mesti salat Lailatul Qadar ku gak enak lho ngono jujur. Terus kula baleni ora enak iku ibadah khusus iku mboten enten. Ya biasa dadi nek kepengin murid-murid Lailatul Qadar piye? Ya kono lah ibadah apa ngono? Donga maca Quran, salat biasa, sak piturute. Termasuk nika nggih donga sing hadis nika nggih Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku apik diwaca nang ngene bengine Lailatul Qadar sik. Nang ngene wengi-wengi sing mungkin Lailatul Qadar niku apik maca-maca donga niku. Eling kula niku hadis nggih to nggih. Eling kula Siti Aisyah matur kanjeng Nabi, kanjeng Nabi nek kula roh atau menangi Lailatul Qadar kula maca napa Gusti kanjeng Nabi dewe Nabi kon maca niki Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya dia awake dhewe maca iku niku sak rohku wae iku tok artine sak rohku barang khusus Lailatul Qadar mok niku tok ora enek donga-donga liya utawa ado liya amalan-amalan liya mboten enten. Lah perlu kula aturake malih. Bilih Lailatul Qadar niku apike sing ngerti aja nandakno. Ora berarti hasile Lailatul Qadar niku khusus kanggo wong sing roh tok, mboten. Dadi sing ngerti utawa gak ngerti roh to gak roh nek iku Lailatul Qadar, bengi iku Lailatul Qadar dia ngamal ya wis oleh orang kok khusus yang khusus ngerti tok gak betul betul kok fadilahnya Lailatul Qadar itu khusus yang khusus roh nek bengiku Lailatul Qadar nek gak ngerti ya gak roh tak pikir kok orang enek hadis yang terang no, no. Mungkin ulama enek sih gue pahaman wajan tapi kok lapo kok nyengker rahmatnya Gusti Allah. Fadilah yang rahmatnya Gusti Allah itu obat dek lapo. Umum ya umum lah, cuma medit-medit. Gusti Allah lah medit. Tahu awak dia medit. Ya, awak dia muni umum muni lain. Siapa sih ngamal itu ya soalnya Lailatul Bajar sik ngerti utawa gak? Ngerti lho ngoten. Lah piye? Yo piye? Yo ana tengere dhewe sing ngerti sing roh dhewe yo wari-warine Gusti Allah gak kesedhi ngerti karo Gusti Allah. Ki Lailatul Qadar, kadang rupa nur, kadang rupa simbol, apa rupa ilham, apa rupa apa monggo. Aku dhewe ora tau roh sing nggih. Ora iso nyeritakno mung nang kitab enek beberapa cerita sing ngoten-ngoten niku. Kalau juga menawawi tahu kecil bro kok padang apa begitu sih lah keluarganya orang ngerti orang roh akhirnya sadar keluarga sadar ini kapan bengi Lailatul Qadar begitu lah ini maknanya cuma menawawi dia waktu itu kecil ini tapi orang ngerti karepe jadi model dia ini tenger si nenek itu ewa. Gue tenger sing enak iku ewa, ana sing tenger, ngene iku angel niku tenger niku. Lha kok aja ya padha dicawe angel. Ya kok dicawe angel, kok butuhe iku supaya awake dhewe iki iso sak Ramadan iku sregep aja kok mok ngerah di jiwa kita aja. Jadi mulai awal Ramadan sampai akhir iki kaya sregep. Mboten kurang luwehe sedinae. Lah Lailatul Qadar niki dan jane fadilahe sing utama ya bengine niku. Nek ora kalah pentinge awan sing suwe nggih. Dene kapan ana uang menangi bengi Lailatul Qadar. Iku isuke nek iso ya ditambahi sergepe. Bener nek Quran salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai tok subuh. Lailatul Qadar itu ini ulama akeh sing ngendikakno fadilah iku ya senajan ora utuh iki uga ditemplekno uga nemplek nek gone napa isuke to awane kok sak umpama engko bengi iki Lailatul Qadar ya sesuk uga enek keutamaan sing khusus dibanding karo dina-dina liya sing ora Lailatul Qadar. Lah iki monggo iso nggih monggo nek iso ya bengi ini aku ditenani, mergo nah syukur bengi sampai isi terus nah iso ditenani ya ternyata tau kelaporan ya awal tahu sing mesti amalan ya disukai amal biasa lah nah iso ngerti tenan itu nama isi melek suungi ora rugi ya jadi gitu nah iso ngerti tenan tapi ya orang tidak ngerti ya jadi gara lah nah ngerti tenan suungi ora rugi. Paling sedikit ya jamaah isa, karo besok engkau besok itu apa jamaah subuh itu paling ora sedengan yo teraweh, bar teraweh terus darusan terus anu tengah wengi terus tuh bareng terus turu itu rada luwung. Nek pengen utama ya utah subuhi, guys. Kaya tikah tisan subuh sik jamaah bar jamaah sik terus lakon sing apik-apik. Ngono niku sing paling utama. Cuma guys. Abot lah. Cara jujur nggih ngoten niku abot. Lah kula pengin ngelingno meneh. Nggih bulan baleni yo ngelingno nggih Bang nggih. Ngelingno bulan baleni. Aja ngantek. Awake dhewe niki saya akhir niki saya terganggu. Akhir iki terganggu. Niki ya tak ingin lah wah tak ini lalu juga terus Lailatul Qadar malah singgu dosa Lailatul Qadar malah singgu dosa ada lho apa berarti saya ngerti Lailatul Qadar itu tidak singgu dosa dosanya dobel mbah. Muka-muka wae ora. Muka-muka wae ora. Ning kan gak ilok nemen lah wayahe wong rata-rata oleh ganjaran akeh, ala iki malah dosa akeh. Lagi gak oleh ganjaran iki malah pun rugi kok. Wong-wong rata-rata oleh ganjaran, terus awake dhewe gak oleh ganjaran iki malah rugi kok. Apa meneh? Wong-wong oleh ganjaran dadi awake dhewe oleh dosa, tambah nemen maneh lho ngoten. Wong-wong oleh ganjaran dadi awake dhewe oleh dosa tambah nemen maneh lho mboten. Mula tak eling to niki. Napa? Wongku seneng iku dhewe seneng dosa iku biasane terus gandengane karo lakon dosa niku. Apa meneh cathek dicandakno iki taun 1000. Napa istilahnya? Milenium. Ketiga oleh sembah cek ngono cek ngene oleh sembah apa to artine iku kabeh iku lak gawe-gaweane wong tok to lenge gawe-gaweane ya jal go meneng ae taun 2000 lah ora apa-apa serem-serem dunya lak awake dhewe sing gawe serem ya jal dipikir ana apane ya jal padha wae tak kono wong edan lak padha tak kono bocah cilik lak padha. Tak kau dong bapa sih tua-tua itu lapor do, tak kau dong desa-desa lah, lapor do. Jadi yang dia lawang yang jebak mobil, anjuran dia lapor do. Mana lapor? Nipu apa ini kan ini? Barang lapor do apa ini yang sebora? Lapor do. Ia nipu apa ini kan? Ia goblok-goblok. Tak goblok-goblok yang wangku. Wang sih nipu apa ini paling goblok. Wang maling merek apa ini? Tak apa ini pun sebenarnya nipu apa ini? Dewe ya di goblok-goblok e wong. Ning jane goblok muring-muring. Iki kula jenengan ngoten. Bodho ning ngene bodho muring-muring, goblok dari goblok muring-muring. Iki kula jenengan. Mula kula baleni kula ngelingno. Ya senajan toh iki wong muni napa? Medium biro kata nang wong kok. Wong wae tapi awake dhewe aja lali. Iki wayahe panen ganjaran. Aja ngantek wayahe panen ganjaran. Jajak awake dhewe ora melok-melok panen. Lagi wayahe panen pari gabah beras tak diturute wae. Wayahe rame-rame ning pasar gak leh dadi wae awake dhewe. Nongso delok apa meneh iki wayahe panen ganjaran sing jajarane gedhe ora karo-karo. Lah muga-muga mawon kula jenengan. Dicatat dari Allah Subhanahu wa taala dijadekno wong sing iso menangi Lailatul Qadar bedo oleh Lailatul Qadar posore dhewe ditampa dening Allah. Lan dimulyakna Allahumma akrimna fi Lailatul Qadar. Allahumma akrimna fi Lailatul Qadar. Nggih mekaten rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bis-shawab.